بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعه سبو yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, kitab Al-Ashribah, kitab seputar minuman. Bab yang ketujuh yaitu bab menjelaskan bahwa setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram. Hadis yang halaman 657, hadis yang ke 5153, Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa haddathana إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف واللفظ لابن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله وهو بن عمر عن يزيد بن أبي أنيسة عن سعيد بن أبي بردة قال حدثنا أبو بردة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذا إلى اليمن فقال ادعوا الناس وبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا قال فقلت يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه فقال أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة. Ini hadis yang ke 5153 yang masih menegaskan tentang kaidah khamar. Ya, kaidah khamar dia bukan hanya sebatas terbuat dari bahan-bahan tertentu. Kaidahnya bila mana sudah memabukkan maka dia khamar. Walau dibuat dari kurma, dari kismis, dari anggur, dari madu. Yang di Yaman berbeda dengan di Madinah. Di Yaman pembuatan khamar ini dari madu, ya. Kemudian juga dari gandum dan bahkan dari jagung, ya. Ini yang ditanyakan oleh Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an. Di sini hadis An Sa'id bin Abi Burdah qala haddatsana Abu Burdah an abihi, yaitu Abu Musa Al-Ash'ari, ya. Ayahnya Abu Burdah, Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an. Sebagaimana pada hadis yang ke 5151, ya, dari Abu Burdah, dari ayahnya, dari Sa'id bin Abi Burdah, dari ayahnya Abu Burdah, dari Abu Musa Al-Ash'ari, ayahnya Abu Burdah. Abu Musa Al-Ash'ari, Abdullah Ibnu Qais Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an, Abu Musa Al-Asy'ari bertanya kepada Nabi ya, tentang dua jenis minuman di Yaman ya. Yang pertama Al-Bid'u. Al-Bid'u pada pertemuan yang lalu, dan di sini juga dijelaskan bahwa dia adalah perasan air yang dipendam lama, yang terbuat dari madu. Jadi madu itu dicampur air, kemudian dipendam lama, disimpan lama. Ya. Ini yang dimaksud dengan yumbal, yang diperas, ya, madunya diaduk-aduk bersama air, kemudian disimpan sampai yashtadda. Ya, yashtadda di sini artinya sampai keras ya. Sampai mengeras. Maksudnya mengeras itu pengaruhnya ya. Ya jadi sampai dia tidak rasa madu lagi, sudah memberikan pengaruh kepada akal. Nah, ini di Yaman. Kalau di Madinah seperti yang dijelaskan oleh Anas bahwa yang pembuatan seperti ini dari kurma, dibuat dari kurma mentah, kurma rutab, kurma tua, kurma yang sudah matang. Ya, ini di Madinah. Sementara di Yaman salah satunya dibuat dari madu tadi. Kemudian minuman yang kedua yaitu al-mirza atau al-mizru. Ya, al-mizru ini juga minuman yang terbuat dari perasan az-zurrah. Az-zurrah di sini apa? Az-zurrah wasy'ir ya. Az-zurrah wasy'ir. Hanya jerat jewawut saja ya. Terbuat dari air jewawut sampai mengeras. Di sini ada dua, ada dua benda di sini. Yang pertama zurrah, yang kemudian syair. Yang syair ini sudah ada lafaz di awal. Kata-kata syair itu pada 5151 gandum, ya. 5151. Kalau tidak salah jewawut juga artinya. Jewawut. Sementara di sini ada tambahan yaitu zurrah. Ya. Dia gandum tetapi jenisnya berbeda-beda. Ya. Jenisnya berbeda-beda seperti beras. Ya. Beras kita juga berbeda-beda jenis. Ya. Beras yang nanti membuat nasinya nasi pulennya, ada yang keras berderai. Ya. Nah, seperti itu pula lah jenis-jenis gandum. Ya, ada yang zurra, ada yang syair. Nah, di Yaman itu dari gandum, dengan dua jenis gandum ini atau jenis yang lain itu mereka diperas oleh mereka, mungkin ditumbuk terlebih dahulu, kemudian ditambahkan air, nanti disaring. Ya, airnya itu yang akan mereka simpan lama dan akan mengeras, maksudnya pengaruhnya akan membuat perubahan pada akal. Ya, ini yang dimaksud dengan yastadda. Nah, dua jenis minuman ini dibuat terdapat di Yaman. Ya. Abu Musa Al-Asy'ari dengan temannya Mu'adz bin Jabal sebagaimana dalam hadis 5151 Nabi SAW mengutus mereka ke Yaman sebagai muballigh. Ya. Mu'adz diutus ke Yaman sebagai muballigh. Abu Musa juga diutus oleh Nabi sebagai muballigh ke Yaman. Ya. Dan mereka lama di sana. Ya. Dan bahkan nanti Ali bin Abi Thalib juga diutus oleh Nabi ke Yaman. Itu sebelum Haji Wada. Ya. Sebelum Haji Wada, dan di Haji Wada itu Ali berangkat bukan dari Madinah. Jadi Ali berangkat dari Yaman. Ya, berangkat hajinya dari Yaman, sementara istrinya Fatimah dengan Nabi SAW, dengan kafilah Nabi. Dan bahkan Ali ketika berniat di dari berangkat haji dari Yaman, berniat dengan niatnya Nabi. Maka dia mengatakan, saya berniat haji dengan jenis haji yang diniatkan oleh Nabi. Ya, walau, karena dia tidak sama dengan Nabi. Bertemunya nanti di Arafah. Ya, bertemunya nanti di Arafah. Ini menunjukkan bahwa Nabi sangat besar perhatiannya dengan Yaman. Ya. Bahkan banyak hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan Yaman. Maksudnya bukan bukan daerahnya, tetapi penduduknya. Penduduknya. Nabi dalam hadis Sahih Bukhari, al-imanu Yamanin wal hikmatu Yamaniyah. Walaupun para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan Yaman itu, negeri yang di situ ada Hadramaut, Sabah dan yang lain-lainnya, Aden, atau bagian Yaman dari Ka'bah. Ya, bagian Yaman dari mulai Ka'bah, karena di Ka'bah itu ada namanya Rukunul Yamani. Ya, Rukun Yamani itu rukun yang mengarah ke Yaman. Nah, dari arah ke sana semuanya termasuk dalam konteks hadis ini. Meskipun demikian, tetap dengan mengutus beberapa orang mubalik dari para sahabat, dan mereka tokoh-tokoh terkenal, Mu'adz bin Jabal, pakar fikihnya sahabat, ya, yang paling mengerti tentang halal dan haram. Begitu juga Abu Musa al-Ash'ari, perawi yang luar biasa, yang banyak ilmunya, yang luas ilmunya, dan Ali bin Abi Thalib, ya, sahabat yang merupakan keutamaan nomor urut empat dari para sahabat yang sepakati oleh ahlu sunnah bahwa Ali bin Abi Thalib dari sisi kemuliaan adalah nomor urut empat sebagaimana dia dalam khalifah. Ya. Nah, ini yang diutus oleh Nabi ke Yaman, dan mereka ini diutus untuk berdakwah, sementara Ali ditambahnya untuk mengumpulkan harta zakat. Jadi samping berdakwah juga mengumpulkan harta zakat. Dan Abu Musa di sini bercerita tentang apa pesan-pesan Nabi kepadanya, kepada mereka berdua. Apa pesan-pesan Nabi kepada mereka berdua, Abu Musa dengan Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman. Pesan-pesan Nabi kepada mubaligh. Dan ini berlaku untuk semua mubaligh sampai akhir masa, sampai akhir zaman. Ini tuntunan Nabi SAW. Apa kata Nabi kepada dua mubaligh ini? Ud'uwan nas. Ya. Ud'uwan nas. Dakwahilah manusia. Ajak. Ajak artinya membawa, mengajak mereka kepada kebaikan, kepada iman. Bukan membuat mereka lari, tapi mengajak mereka. Seseorang kalau mengajak tentu dengan segala macam upaya agar mereka bisa tertarik untuk mengikuti. Ud'uwa an-nas. Berdakwalah atau dakwahilah manusia. Ya. Jadi dakwah tidak ini yang ditekankan adalah niat dakwahnya. Ya. Dakwah dan bukan menjadi bahan tunggangan. Dakwah bukan bahan tunggangan atau kendaraan yang ditompangi untuk mencapai sesuatu. Dakwah tujuan pokok. Ya. Tujuan pokok, tujuan utama. Bukan sesuatu yang ditunggangi untuk mencapai tujuan. Ini yang ditekankan oleh Nabi SAW. Bahkan Mu'adz bin Jabal, mereka berdua ternyata juga ditugaskan untuk mengumpulkan zakat. Pesan Nabi kepada Mu'adz dalam hadis yang lain, kumpulkanlah dari mereka harta zakat. Ya. Allah mewajibkan kepada mereka mengeluarkan zakat yang dikeluarkan oleh orang-orang kaya di antara mereka, kemudian dibagi-bagikan kepada fuqara. Ya. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Ini menunjukkan bahwa harta zakat ini asalnya tidak boleh keluar dari daerah yang menunaikan zakat. Karena him di sini maksudnya orang kaya di situ, yang mendapatkan orang fakir di situ juga. Yang menerimanya orang fakir di situ juga. Jadi yang kembali kita kepada pesan pertama, jadikan dakwah itu sebagai tujuan, sebagai tujuan utama, dan jangan jadikan dakwah sebagai sarana untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Yang kedua, pesan Nabi kepada mereka berdua, ya, basyira wa la tunaffira. Ini misi, ini pedoman dalam berdakwah. Memberikan kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Ya, basyira, berilah kabar gembira. Wa la tunaffira, dan jangan membuat orang antipati. Ya. Jadi ini prinsip dakwah. Karena kan mengajak. Mengajak itu bagaimana orang tertarik kemudian dibawa. Ya. Ini pesan Nabi SAW. Tetapi tentu memberikan kabar gembira ini, ya tentu yang ada dalam agama, karena agama ini kabar gembira. Ya. Nah, kemudian bagaimana Nabi SAW terkadang bagaimana berlemah lembut. Ya, berlemah lembut ini juga termasuk prinsip dalam berdakwah. Berlemah lembut kepada mad'u. Karena tujuannya bagaimana dia tertarik. Bahkan Nabi SAW terkadang menggunakan harta, ya, menggunakan harta untuk diberikan kepada mereka yang bisa tertarik hatinya. Makanya dalam 8 asnaf yang menerima zakat, salah satunya adalah al-mu'allafah qulubuhum. Al-mu'allafatu qulubuhum, itu orang yang ditarik hatinya. Ya, sehingga dengan memberikan harta, bisa jadi mereka orang yang baru masuk Islam, ya, bisa jadi orang yang belum masuk Islam. Ya. Bisa jadi seperti yang diberikan oleh Nabi kepada seorang tokoh yang meminta kepada Nabi harta, beri saya harta. Lalu Nabi SAW memberikan ghanaman baina jabalain, kambing yang jumlahnya antara dua gunung, satu lembah. Ya. Ambil itu semua kata Nabi SAW. Akhirnya dibawanya. Kemudian sampai di kampungnya, ya, dia mengatakan kepada kaumnya, ternyata dia tokoh, pemimpin. Ya, masuk Islamlah kalian, karena yang saya menemui langsung yang membawa Islam ini, ternyata dia orang yang ketika memberi dia tidak pernah merasa khawatir kurang, ya, tidak khawatir fakir ketika dia memberi, royal memberi. Ya, ini salah satu dari yang dilakukan oleh Nabi, berkata lemah lembut. Ini juga yang sangat berpengaruh ketika Nabi berhadapan dengan orang-orang keras, orang Arab Badui. Terkadang Nabi diseret, ditarik. Kita sudah belajar itu. Ketika orang Badui minta harta kepadanya, Nabi seringkali orang minta kepadanya. Karena orang mengira dia gudangnya harta. Ya. Maka ada seorang Badui menarik dari belakangnya atau dari depan salnya. Ya, kemudian kata sal itu sal yang bukan lembut, sal yang bahannya bahan keras, sehingga kata Anas bin Malik atau sahabat yang lain, membekas di leher Nabi, ya, saking keras tarikannya dan saking kerasnya bahan dasar kain tersebut, dan Nabi terdorong ke belakang, ke depan dengan tarikan tersebut. Para sahabat sudah mulai, ya, sudah mulai, ya, marah. Dan Nabi SAW menghadapinya dengan senyuman dan mengatakan, memerintahkan, ya, para sahabat untuk memberikan kepada orang ini apa yang dia minta. Apa yang dia minta. Ini yang dari salah satu atau sebahagian dari aplikasi perintah Nabi. Basyira, berilah kabar gembira. Ya, beri kabar gembira. Ya, dan jangan membuat orang antipati, benci. Ya. Antipati, benci terhadap dakwah, terhadap iman, terhadap Islam, ya, bahkan Mu'adz bin Jabal dalam hadis Sahih Bukhari, ya, dan bahkan kita sudah baca juga di Sahih Muslim, pernah mengimami orang, ya, mengimami salat yang mana dia membaca panjang dalam salatnya, dia bacaannya panjang. Surah Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Ya. Kemudian ada orang yang tidak nyaman dengan panjang bacaan, kemudian dia keluar dari salat, dari jamaah. Ya. Ada yang mengatakan salat lalu dia melanjutkan salat sendiri, atau dia salat sendiri. maksudnya putus, diputuskan salatnya kemudian dia salat sendiri, atau dia pergi langsung ya, mengurusi urusannya. Ternyata Nabi SAW marah kepada Mu'ad dan mengatakan afattanun ya, afattanun, apakah engkau penyebab fitnah, membuat orang tidak suka dengan sholat, membuat orang ya, benci dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini termasuk prinsip yang diambil atau dipetik dari basyira wala tunafira, berilah kabar gembira, buatlah orang tertarik dengan agama ini, dengan dakwah ini ya, dan jangan membuat orang lari. Karena pada hakikatnya kalau orang itu belum diselimuti oleh oleh subuhat-subuhat ya, oleh subuhat-subuhat, oleh para juru dakwah yang memang membawa untuk benci terhadap agama, mereka dengan fitrahnya pasti menerima, dengan fitrahnya pasti menerima ya, mereka pasti menerima, melihat keindahan Islam, bagaimana agama ini tujuannya, bagaimana seseorang baik hubungannya dengan Allah, antara dia dengan Allah, antara dia dengan sama manusia, mengharamkan apa yang merusak ya, dan tujuannya tidak, dan dia tidak membawa bendera apa-apa, dan tujuannya bukan ambisi dunia ya, hanya mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengumpulkan massa, membuat satu kumpulan besar dan merorong, apalagi untuk merorong negara, stabilitas keamanan, bukan untuk merusak keamanan, untuk membuat orang takut dan khawatir ya. Dakwah, dan dia tidak membawa bendera apa-apa, tidak mengangkat kelompok tertentu. Kalau bukan dituduh, maka dia tidak ada apa-apanya, tidak ada pemimpinnya, tidak ada anggotanya, tidak satu pemimpin dengan pemimpin lain berhubungan, tidak ada hubungan apa-apa. Yang menghubungkan hanya ya, karena ketika sama-sama pemahaman dalam memahami Al-Quran, merujuk kepada pemahaman generasi dahulu, cara beribadahnya para sahabat ya, cara berakhlaknya para sahabat, karena mereka yang telah dijamin kebenarannya, kebaikannya oleh agama Allah yang meridhai mereka, Nabi yang menjamin mereka manusia terbaik. Kalau bukan kita, mereka yang kita ikuti lagi, siapa yang membuat kita merasa nyaman dengan beragama ya. Kemudian upaya untuk mendekatkan adalah para ulama-ulama kita, terutama ulama mazhab ya, terutama mazhab kita, mazhab Syafi'i. Dan luar biasa kalau kita telusuri ya, bagaimana akidahnya Imam Syafi'i, bagaimana akhlaknya Imam Syafi'i, bagaimana ibadahnya Imam Syafi'i, waraknya Imam Syafi'i. Nah, ini yang kita ketengahkan kepada masyarakat ya, dan bukan untuk taklid. Dan kita tekankan sekali ya, taklid kepada yayasan tertentu sama sekali tidak, taklid kepada ustaz tertentu ini yang kita perangi, taklid kepada masjid tertentu ini yang kita juga terus tegaskan. Dan terutama di masjid ini ya, terutama masjid ini, masjid ini tidak ada keutamaan sholat apapun di dalamnya. Satu kali sholat di sini, 10 kali di masjid lain tidak ada ya, tidak ada sama sekali. Tidak pernah kita mengatakan sholat yang terbaik di sini ya, dimanapun di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian mungkin dari sisi pengamalannya, penerapan sunnahnya, bisa jadi tempat lain yang lebih ya. Di sini banyak kesalahan, di tempat lain ada juga kesalahan. Tidak ada yang sempurna. Dan kita hanya menyampaikan kepada umat bahwa ini yang kita pelajari, ini yang kita yakini, dan kita tidak pernah memperbincangkan, membicarakan orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu. Ya. Kita hanya memperkenalkan agama Allah yang kita pelajari di Kitabullah, yang kita pelajari di hadis-hadis Nabi SAW. Dan memerangi taklid, memerangi fanatisme beragama, kita mengajak orang untuk menjadikan imam Nabi Muhammad SAW. Karena itu yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita membawa mereka untuk mencintai para ulama, terutama para sahabat Nabi. Ya. Kemudian ulama-ulama setelahnya, kemudian ulama-ulama madhab. Ya. Dan kita membaca biografi, riwayat hidup mereka, dan mengetengahkan bagaimana kehidupan mereka dalam beriman, berakidah, beribadah, berakhlak, agar ditiru, dicontoh, mencintai para ulama, mencintai yang sudah meninggal, mencintai yang masih hidup ya, para ulama, tokoh-tokoh agama ya, yang membawa, mengingatkan kita kepada generasi terdahulu. Ini yang perlu kita camkan dari pesan Nabi kepada Mu'adz dan kepada Abu Musa, basyira wa la tunafira. Pesannya yang ketiga, ya, yassira wa la tu'assira. Ya, berilah kemudahan dan jangan mempersulit. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dalam masalah urusan dunia, makanya Nabi SAW tidaklah diberi dua pilihan kecuali dia akan memilih yang paling mudah. Malam yakun ithman, ya, selama yang mudah itu bukan dosa. Jadi kuncinya ya, menjauhi dosa dan berupaya untuk mencari mana yang mudah dalam bergaul, dalam mengurus apapun dalam urusan dunia. Dakwah itu mempermudah, memberikan kemudahan dan bukan mempersulit. Ya, bukan mempersulit. Selama tidak mengandung dosa atau memutuskan silaturahim, nah ini juga tidak dibenarkan. Nah ini tiga prinsip. Yang pertama, niat dakwahnya harus ada, karena ini yang menjadikan dakwah itu sukses adalah keikhlasan orang yang berdakwah tersebut dalam berdakwah. Kemudian prinsip yang lain, bagaimana orang tertarik dengan memberikan kabar gembira. Kemudian yang ketiga, jangan sampai kerjanya mempersulit, mempersulit, mempersulit. Ya, apalagi dalam kajian-kajian dibahas permasalahan yang sangat sulit untuk dipahami, tidak? Ya, orang baru mulai mengaji, pembahasan-pembahasan yang sangat sulit sekali, ini juga termasuk dalam konteks ini. Ya, yang bisa dipahami, hadithun nasa bima ya'rifun, kata Ali bin Abi Thalib. Berbicaralah kepada manusia dengan apa yang bisa mereka jangkau, mereka bisa pahami. Jangan sampai mereka nanti salah paham, ya, akhirnya mereka keliru dalam memahami agama. Ya. Jadi ini juga pelajarannya bagi para mubaligh, bagi kita semuanya. Nah, kemudian barulah setelah berpesan dan mereka pun berangkat ke sana, ya, berangkat ke sana. Nah, muncullah pertanyaan tadi, ya. Pertanyaan Abu Musa, aftina, fatwakan kepada kami, kata Abu Musa kepada Nabi SAW tentang dua minuman, ya, yang dia bentuknya sama dengan khamar di Madinah, tetapi asal atau bahannya bukan bahannya yang sama, ya, bahannya berbeda. Kalau di Madinah itu dari kurma, terkadang dicampur kismis, zabib. Sementara di sini bukan, sama sekali tidak terbayangkan oleh kita, dari madu dan dari gandum. Di Madinah tidak mengenal, walaupun ada madu, ada gandum. Ini menunjukkan bahwa di Yaman di situ, di Yaman itu dari semenjak dulu sudah terkenal madunya. Ya. Sampai sekarang kan, ya, sudah terkenal madunya. Bahkan di antara yang mereka olah dulu, madu itu dibuat jadi khamar. Ya. Jadi pengolahan madu itu memang semenjak zaman Nabi SAW terkenal. Yaman itu dengan madunya. Maka salah satu yang mereka olah itu membuat khamar. Enggak tahu mereknya, jelas madu Yamannya. Jadi dari madu dibuat, kemudian juga dari gandum. Mereka yang meragukan Abu Musa bahannya. Karena dalam persepsi dia bahwa khamar itu kan terbuat dari jenis-jenis tertentu saja. Ya. Akhirnya Nabi SAW berikan kaidah. Bahkan sebelumnya Abu Musa menjelaskan bahwa bahwa Nabi SAW qad u'tiya jawami'al kalim. Ya, ini ada baris yang kedua sebelum terakhir pada halaman 658. Ini juga faedah yang penting, ya, yang harus kita pahami bahwa Nabi itu diberikan keistimewaan oleh Allah dan tidak diberikan kepada Nabi-Nabi sebelumnya, yaitu jawami' al-kalim. Jawami' al-kalim ini kata Imam Nawawi, ya, ada di halaman 662. Ya. Wa kana Rasulullah sallam qad u'tiya jawami al-kalim bi khawatimihi, ada ya, bahasa Arabnya, lihat kalau bahasa tulisan Indonesianya banyak sekali, bahasa Arabnya saja adalah Rasulullah SAW telah dikaruniakan perkataan yang singkat dan padat yang menutup semua pembicaraan. Kalimat jawami al-kalim, kata Imam Nawawi, maksudnya perkataan yang singkat dan padat. Singkat ungkapannya tetapi maknanya luas, padat. Kemudian bi khawatimihi, perkataannya bi khawatimihi yang menutup semua pembicaraan, seakan-akan ditutup dengan makna yang begitu banyak yang terkandung di dalamnya. Jadi tidak perlu lagi kata-kata yang lain. Jadi dia berstatus ringkas dan menutup ya, ungkapan-ungkapan tambahannya. Itu yang dimaksud dengan khatimah, khawatim. Ya, sudah sekaligus sebagai penutup, berfungsi sebagai penutup dan tidak membutuhkan tambahan kalimat yang lain. Orang sudah yang sudah mencakup makna yang luas dan tidak lagi butuh kata-kata yang lain. Nah, ini maksud dengan bi khawatimihi. Jadi kata Abu Musa, Nabi SAW menjawab dan dia diberi kelebihan yaitu jawami'ul kalim, kata-kata yang singkat dan maknanya luas, mencakup semua yang berkaitan dengan permasalahan. Dan dia pun mengungkapkan kata-kata yang tadi, apa kata-katanya, anha an kulli muskirin askara anis salah. Nah, inilah kaidahnya, saya melarang dari setiap yang memabukkan ya, apapun bahannya, apapun bahannya. Jadi sudah merupakan kaidah, saya melarang atau mengharamkan dari setiap yang memabukkan, yang mana ketika dia mabuk dia akan lupa salat. Askara anis salam. Aku melarang setiap minuman yang memabukkan sehingga membuat lupa dari salat. Ya, orang tidak akan mungkin memikirkan salat kalau sudah mabuk. Jangankan salat, untuk memikirkan dosa saja tidak bisa dia. Ini dosa atau tidak? Makanya dalam sebuah riwayat yang pernah kita sampaikan, seseorang ditawarkan 3 dosa ketika dia masih wajah waras dan tidak hilang akalnya, ya, ditawarkan berzina, ya, ditawarkan membunuh, ya. Tidak mungkin saya berzina, tidak mungkin saya membunuh. Ya. Nah, ini kayaknya secangkir khamar ini lebih ringan. Nah, ini di antara sebab para ulama menamakan bahwa minum khamar ini ummul khaba'ith, induknya dosa-dosa keji. Ya, dia kira itu ringan ya, yang paling ringan dari 3 dosa tadi, dari 3 dosa itu yang paling ringan minum khamar. Ya. Dia cobanya minum khamar, hilang akalnya. Ketika hilang akalnya, kedua-dua yang dianggap besar itu dilakukannya. Berzina dia, membunuh dia. Ya, makanya orang yang sudah mabuk, yang sudah hilang akalnya, maka berbuat apapun juga. Ya, berbuat apapun juga. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, mungkar, yang kotor, ya, membunuh orang tuanya, ya, dan seterusnya. Nah, ini prinsipnya adalah memabukkan. Semua yang memabukkan saya haramkan, kata Nabi, karena yang sangat dipentingkan di sini adalah ketika dia mabuk dia lupa salat. Ya, ketika dia mabuk ini menunjukkan bahwa salat ini ibadah yang sangat mulia, yang sangat agung, yang sangat tinggi derajatnya. Jangan sampai sholat jadi korban gara-gara minum khamar. Ya. Ini hadis yang ke 5153. Berikutnya 5154. Ya. Imam Muslim mengatakan haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Abdul Aziz yani Darawardi an Umarah bin Ghaziyah an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhuma anna rajulan qadima min Jaishan. Kata Jabir bercerita, ada seseorang yang datang dari Jaishan, nama tempatnya. Wa Jaishanu, kata Jabir, wa Jaishanu min al-Yaman. Jaishan ini daerah termasuk negeri Yaman. Ya, masih termasuk negeri Yaman. Fasa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an syarabin yashrabunahu bi ardihim min adh-dhurra. Laki-laki yang dari Jaishan ini bertanya kepada Nabi tentang satu jenis minuman yang mereka minum di negeri mereka, yaitu Jaishan. Yang tadi Jaishan termasuk negeri Yaman ya. Yang mereka buat dari dhurra, salah satu jenis gandum Ya, yuqalu lahu al-mizru. Mereka namakan minuman yang terbuat dari gandum ini adalah al-mizru. Ya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awamuskirun? Awamuskirun huwa? Ini pertanyaan Nabi kepada laki-laki tadi. Ketika ditanya bagaimana hukum meminum minuman yang di negeri kami dibuat dari perasan gandum, salah satu jenis gandum yang kami namakan dengan al-mizru. Nabi tidak tahu. Ya, Nabi tidak tahu. Minuman itu tidak tahu, mungkin jenis gandumnya juga tidak ada yang dikenal Nabi. Cuma Nabi mencari kaidahnya, pangkal masalahnya dengan menanyakan awa muskirun hu. Awa itu apakah? Ya. Apakah dia memabukkan? Ya. Inilah kaidahnya. Awa muskirun hu, ini pertanyaannya. Qala na'am. Kata orang tadi, iya. Qala Rasulullah SAW, kata Nabi SAW, kullu muskirin haram. Ya. Setiap yang memabukkan haram. Ya. Ini kaidah yang dibuat oleh Nabi SAW, bahwa setiap yang memabukkan haram, kemudian dia memberikan ancaman. Ya. Masih, kalau masih tetap kalian meminumnya, padahal dia sudah haram, karena dia memabukkan, apapun bahannya, ancamannya ini. Inna 'alallahi azza wa jalla ahdan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ancaman keras. Ya. Allah membuat sebuah perjanjian, sumpah. Ya, Allah bersumpah, ya, Allah berjanji dengan keras, liman yashrabul muskira bagi untuk siapa yang meminum minuman yang memabukkan. An yasqiyahu min tinatil khabal. Allah akan memberikan dia minuman dari tinat al khabal. Tinat al khabal. Kita juga tidak tahu artinya sini. Jangan lihat terjemahannya dulu. Jangan lihat terjemahannya. Kita juga tidak tahu. Sebagaimana nanti para sahabat tidak tahu di zaman itu. Nabi mengatakan Allah telah bersumpah mengambil ketegasan bahwa orang siapapun yang meminum minuman yang memabukkan, Allah akan berikan dia minuman nanti, yaitu tinat al-khabal. Ya. Qalu, para sahabat ketika itu juga tidak tahu artinya. Mereka bertanya, ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal? Apa itu tinatul khabal ya Rasulullah? Ini menunjukkan bahwa mereka ketika belajar mereka harus paham, bukan hanya sekedar mendengar. Dan ini yang dituduhkan oleh orang-orang jauh setelah mereka, bahwa para sahabat itu cara beragamanya hanya para cara beragama manut saja, tidak pernah ingin memahami, menganalisa, ya, tidak ada. Justru sekarang bentuk-bentuk pertanyaan seperti ini kan mereka ingin menganalisa, mereka ingin paham. Ya. Apa itu tinatul khabal ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, qal araku ahlin nar. Araku ahlin nar au usaratu ahlin nar. Arak adalah cairan yang keluar dari badan penghuni neraka. Keringat. Ini yang pertama. Sekarang kita ini, keringat kita sendiri tidak mungkin kita minum. Jangankan keringat orang. Apalagi keringat orang di neraka yang memang pasti berkeringat karena hawanya panas. Ya, neraka itu semuanya panas. Kemudian usarat ahli nar, yaitu di sini jus ya. Jus. Buat jus pula penghuni neraka. Ya, sama dengan itu tadi. Usarat itu cairan yang keluar dari penghuni neraka. Bayangkan orang yang dibakar, apa yang akan keluar dari badannya? Kita badan melepuh sedikit oleh hawa panas. Orang yang ketika buka penutup periuk lah, yang sudah panas kemudian terbuka sementara tidak tahu bahwa itu panas atau tidak, keluar hawanya, itu membuat kulit melepuh. Ya. Lepuhan ini kan mengeluarkan cairan. Itu yang juga termasuk dengan usara. Bayangkan kalau itu di neraka, akan ada nanah, akan ada darah. Nah, itu semua yang masuk dalam definisi tinat al-khabal. Semua cairan kotor, cairan busuk, cairan dari luka-luka yang keluar dari badan penghuni neraka, nah itu yang diberikan minum, sebagai minuman kepada mereka yang dahulu minum khamar di dunia. Menjijikkan, ancaman yang keras. Ya. Ini dalil pertama tentang ancaman minuman khamarnya. Kita kan dari awal hanya sekedar berbicara tentang dari apa dibuat khamar. Ternyata dia tidak terbuat dari jenis tertentu saja. Semua yang memabukkan dia termasuk khamar, apapun bahannya. Yang sekarang kemarin kita juga jelaskan, dari nira, dari kelapa, dari apapun. Kalau orang buat sekarang oplosan itu kan dari macam-macam. Coba tanyakan ke mereka. Jadi macam-macam mereka membuatnya sekarang dengan bahan-bahan kimia bisa buat oplosan. Semuanya khamar dan bahkan bisa membahayakan nyawa. Ya. Bahayakan nyawa di dunia. Kalau di dunia sudah meninggal saat minum oplosan, kira-kira apa yang mereka dapatkan? Untuk bertobat tidak sempat. Ancaman ini yang menakutkan. Ya. Allah, Nabi menegaskan bahwa Allah bersumpah. Inna 'alallahi azza wa jalla ahdan. Kira-kira apa yang diterjemahkan itu ya? Telah berjanji, ya, telah berjanji. Inna 'alallahi azza wa jalla ahdan, sungguhnya Allah telah menyampaikan sebuah janji dan Allah tidak akan memungkiri janjinya. Makanya saya tekankan tadi itu bisa jadi bermakna sumpah. Karena al-ahd itu juga artinya sumpah. Allah ini menunjukkan ancamannya keras. Allah berjanji untuk memberikan minuman ini kepada mereka yang dahulu minum khamar di dunia dan tidak bertobat. Ya, tidak bertobat. Nauzubillah. Ini hadis tentang ancaman minum yang memabukkan. Tinat al-khabal tadi pokoknya cairan yang keluar dari badan penghuni neraka, baik itu keringat atau apapun yang disebabkan oleh luka bakar, disebabkan oleh luka-luka yang sudah lama membusuk jadi nanah, karena tidak ada pengobatannya. Di neraka itu tidak ada obatnya. Luka ada, pengobatan tidak ada. Ya. Na'udzubillah. Kemudian 5155 Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Rabi' al-Ataki wa Abu Kamil qala haddatsana Hammad bin Zaid qala haddatsana Ayyub an-Nafi' an Ibnu Umar. An Ibnu Umar, hadis Abu Musa, hadis Jabir bin Abdullah yang barusan ini, kemudian sekarang adalah hadis Abdullah bin Umar. Qala qala Rasulullah sallam kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Ini kaidah yang sudah baku ya, yang ditegaskan lagi oleh hadis Abdullah bin Umar ini, setiap yang memabukkan maka dinamakan khamar apapun bahannya, dan setiap yang memabukkan sudah pasti haram. Ya, walaupun ketika orang mengonsumsinya dia tidak mabuk, tapi berjenisnya atau bahan ya minuman yang dia minum itu memang memabukkan, walaupun tidak memabukkan dia. Dia bisa memabukkan dia karena sudah sering minum, memabukkan dia mungkin 10 botol. Nah, berarti ketika dia minum satu botol belum mabuk, belum haram. Bukan itu maksudnya. Ya. Bahannya itu yang sudah sampai ke tingkat memabukkan, maka dia sudah haram. Kemudian masuk lagi ke ancaman setelah kaidah tadi, wa man syaribal khamra fid dunya, dan siapa yang minum khamar di dunia, famata wa huwa yudminuha, kemudian meninggal sementara dia candu. Ya. Apa minum yudminuha itu artinya? Dia meninggal dalam keadaan masih senantiasa meminumnya. Senantiasa minumnya, dia terus minum. Ya. Kecanduan. Lam yatub, dan dia tidak bertobat. Lam yasrabha fil akhirah. Ini mungkin bagi kita ringan ya. Dia tidak akan minumnya, tidak akan mendapatkannya di akhirat. Enggak apa-apa lah, enggak bisa minum khamar. Padahal ini minuman khamar ini minuman spesial penghuni surga. Minuman yang luar biasa dari penghuni surga. Ya, kata Imam Nawawi. Ini kalau barang siapa yang minum di dunia dan dia meninggal tanpa bertobat, dan dia masih terbiasa minumnya, walaupun ketika meninggal itu tidak meminumnya, tetapi dia masih terbiasa minumnya dan tidak sempat bertobat, maka dia akhirat di surga, kalaupun kaum masuk surga, ketika masuk surga dia tidak akan meminumnya. Bagi kita mungkin melihat ini bukanlah sebagai ancaman yang berat, tidak apa-apa tidak bisa minum, tetapi ternyata minum khamar itu adalah minuman spesial penghuni surga. Ya. Makanya ada air sungai yang mengalir dengan khamar, minuman spesial, minuman yang lezat, yang tidak memabukkan. Yang tidak memabukkan, minuman lezat, di antara minuman lezat di surga. Ya. Kalaupun nanti mereka minum, kata Imam Nawawi memberikan beberapa kemungkinan maknanya, tidak meminumnya. Mungkin kalaupun mereka minumnya, mereka tidak merasakan kelezatannya lagi. Mereka tidak merasakan kenikmatannya lagi. Berbeda dengan yang tidak meminumnya di dunia, atau yang meminumnya kemudian dia bertobat, berbeda. Mereka minumnya dengan kelezatan yang luar biasa. Kalau yang mereka ini, ancaman ini, yang pertama mereka tidak mendapatkannya, ini makna yang pertama. Padahal itu minuman yang dicari-cari di surga. Mereka tidak diberi kesempatan untuk meminumnya. Ini merupakan hukumannya. Kemudian yang kedua, kalaupun mereka minumnya, mereka meminumnya dengan serasa minuman biasa dan tidak ada lezatnya. Ini juga merupakan kehilangan kenikmatan. Ini merupakan ancaman hukuman. Ya. Apalagi kalau yang tadi akan diberikan tinatul khabal. Waliyadzubillah. 5156. Tinggal berapa hadis? 3 ya. 5156 berikutnya 5157 dan yang terakhir 5158. Tiga hadis terakhir kita baca sekaligus. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa Abu Bakar bin Ishaq kilahuma an Rauhi bin Ubadah qala haddatsana Ibnu Jurayd qala akhbarani Musa bin Uqbah an Nafi' an Ibnu Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Ini mudah dihafalnya. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. 5157. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Shalih ibn Mismar As-Sulami قال حدثنا معنون قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب ان موسى بن عقبة بهذا الاسناد مثله. Ini sanad yang lain pangkalnya, sementara ujungnya sama dengan sanad sebelumnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis yang terakhir di bawah bab ini 5158 tadi, wa haddatsana Muhammad bin Musanna wa Muhammad bin Hatim qala haddatsana Yahya wa huwa al-Qattan عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر قال ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. Ini hadis Nabi SAW. Dia jawami' kalim dan dia sudah menjadi sebuah kaidah yang baku yang tidak perlu kita kebingungan. Apapun yang memabukkan dia sudah haram. Karena dan dia sudah diistilahkan dengan khamar. Kullu muskirin haram, khamrun wa kullu khamrin haram. Kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ada beberapa hadis di bawah bab yang ketujuh yang menjelaskan tentang setiap memabukkan dinamakan khamar dan setiap khamar adalah haram berdasarkan kaidah yang ditekankan berkali-kali oleh Nabi. Ketika beliau ditanya tentang minuman-minuman yang memabukkan, dia tidak menjawab, oh ini memabukkan, oh ini memabukkan, oh ini memabukkan, oh ini khamar, tidak. Jawabannya tidak dijawab setiap saat dengan minuman-minuman yang terbuat dari bahan-bahan yang berbeda. Dia berikan sebuah kaidah. Apapun pertanyaannya, dia mengatakan, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Itulah jawaban Nabi dan dia merupakan kaidah yang luar biasa dan itu yang harus kita letakkan apapun bentuknya, apapun bahannya, bila mana dia diperas, ya, maksudnya di yunbat, ya, diperas kemudian dia dibuat bentuk minuman, nah, kemudian dipendam lama, Ya, ini yang memabukkan. Sementara nanti ada minuman-minuman yang juga diperas, nah, seperti jus-jus kita kan perasan, tapi kan kita tidak memendamnya. Nanti akan ada bab khusus tentang itu, yang mungkin bab, nah ini bab yang ke-9 ya, bab yang ke-9, dibolehkan meminum perasan buah selama belum mengeras dan belum berubah menjadi minuman yang memabukkan. Ya. Madu tadi juga dicampur, tidak ada apa-apa. Kurma juga kita rendam dengan air, kan perasan juga. Tapi kan dia tidak sampai ke tingkat itu. Dan dibuat bukan untuk menjadi khamar. Ya. Ya. Itu kesimpulan dari bab yang tadi. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.